إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله يا segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di masjid Allah yang mulia yang masih dalam rangka tafaqquh fid din yang kita mempelajari ya at-tadhhib fi adillati matnil ghayati wat taqrib وهذا هو المجلس الحادي عشر من هذه المجالس. Pembahasan yang telah lalu ya kita sudah masuk ke nawaqidul wudu. Ya di mana Al-Qadhi Abu Suja' rahimahullah taala beliau berkata di dalam matannya ya walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'. Yang membatalkan wudu ada 6 perkara. Yang pertama ma kharaja min as-sabilain, yang keluar dari dua jalan, dari qubul dan dua dubur. Kemudian yang kedua wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin, tidur tidak dalam kondisi duduk yang kokoh. Yani sudah kita jelaskan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Asy-Syirazi, yakni duduk tidak menempelkan tempat keluarnya hadas ke bumi, tidak menempelkan ya pantatnya ke bumi. Wa zawalul aqli bisukrin aw maradin, dan hilangnya akal karena mabuk atau karena sakit. Ya seperti orang yang pingsan atau bahkan ya gila dan semacamnya, yang itu dikiaskan ke tidur. Ya kenapa? Karena hilangnya akal pada kondisi ini itu lebih parah daripada tidur, yang tidur itu bisa bangun dengan mudahnya. Walam surrajuli almar'atal ajnabiyyata min ghairi ha'ilin, dan menyentuh ya lelaki menyentuh wanita tanpa ada pembatas. Ya ini yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i yang terdahulunya merupakan pendapat Abdullah bin Mas'ud yang menafsirkan aula mastumun nisa, dan juga menggabungkan dengan qiraat aulamistum, maknanya adalah al-lams, yakni sentuhan. Dengan semata-mata sentuhan itu membatalkan. Ya, jadi kita sudah ya isyaratkan ya khilaf ulama tentang hal tersebut. Ya, ini yang sudah kita bahas. Kemudian Al-Qadhi Abu Suja' ya melanjutkan wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaffi wa massu halaqati duburihi 'alal jadid. Ya, dan di antara pembatal wudu ya menyentuh farjil adami, menyentuh kemaluan manusia, bi batinil kafi, dengan telapak tangan bagian dalam. Ya, dengan telapak tangan bagian dalam, ada bagian dalam, ada bagian luar. Yang bagian langsung dengan benda yang dipegang atau dengan genggam itu batinul kafi. Ya, telapak tangan bagian dalam. Wa massu halaqati duburihi 'alal jadid, dan menyentuh ya lubang duburnya 'alal jadid ay 'alal qaulil jadid lil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya ini juga ini dua ya bagian terakhir atau perkara terakhir dari pembatal wudu. Ya yang kelima massu farjil adami, ya menyentuh kemaluan manusia. Ya menyentuh kemaluan manusia. Ya, yang permasalahan ini yakni bahwasanya menyentuh kemaluan membatalkan wudu itu berdasarkan hadis Busrah binti Sofwan. Ya, rawahul khamsah, ya diriwayatkan al-khamsah Imam Ahmad dan ashabus sunan, ya At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, waalaikumsalam warahmatullah, zakarnya kemaluannya, fala yusalli, maka jangan ia salat hatta yatawadda, hingga ia berwudu. jangan ia salat hingga ia berwudu. Ya, di lafaz yang lain wa fi riwayatin lin-nasa'i yutawaddau min massidz dzakar. Ya, diperintahkan untuk berwudu min massidz dzakar. Minnya itu min sababiyyah. Ya, dengan sebab menyentuh dzakar. Diperintahkan untuk berwudu dengan sebab menyentuh dzakar, menyentuh kemaluan. Ya. Fa yashmalu dzakara nafsihi wa dzakara ghairihi. Dan hadis-hadis ini yang mencakup zakar kemaluan dirinya sendiri dan kemaluan orang lain. Kenapa? Karena kita lihat lafaznya zakarahu. Ya, lafaz mufrad diidhofahkan. Ya, lafaz mufrad diidhofahkan dan juga man yutawaddo min masjid zakar dengan alif lam ma'rifah. Yang dalam ya bahasa Arab dan usul fikih idhofah mufrad kepada isim ma'rifah maupun isim yang dia ma'rifah dengan alif lam ta'rif seperti ini yufidul umum. Yufidul umum bermakna umum, yakni kemaluan secara umum, mau kemaluan dia sendiri atau kemaluan ya orang lain. Ya, maka itu ya membatalkan wudu dan diperintahkan untuk berwudu lagi. Wa 'inda Ibnu Majah an Ummi Habibah radhiyallahu anha man massa farjahu falyatawaddo. Di lafaz yang lain dari hadis Ummu Habibah, ya barang siapa yang menyentuh farjnya, yang menyentuh farjnya, ya, apakah ini berbeda dengan zakar? Ini ada perbedaan sedikit. Kalau zakar itu adalah kemaluan laki-laki, sedangkan farj itu lebih umum daripada sekedar kemaluan laki-laki. Ya, farj itu mencakup kemaluan laki-laki maupun kemaluan wanita. Ya, barang siapa yang menyentuh kemaluannya fal yatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Fayashmalu dzakara wal untha. Dan lafaz ini yakni dengan lafaz farj itu mencakup laki-laki dan wanita. Kama yashmalul qubula wad dubura. Ya, sebagaimana juga mencakup kubul dan dubur. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena dalam Imam Madhab Imam Syafi'i bahwa al-lughah secara bahasa Arab al-farju itu dimutlakkan kepada kubul dan dubur. Ya, dimutlakkan kepada kubul dan dubur. Dan Imam Syafi'i ya beliau qaulnya hujjah fil lughati arabiyyah. Ya, Imam Syafi'i itu perkataannya hujjah dalam bahasa Arab. Beliau tidak perlu berhujjah kepada perkataan ulama bahasa Arab yang lain, tidak perlu. Kenapa? Karena beliau adalah perkataannya hujjah dalam bahasa Arab. Berbeda ulama yang lainnya. Ulama yang lainnya ada kalanya ahli di fikih atau hadis, tapi tidak ahli dalam bahasa Arab. Ya, tidak ahli dalam bahasa Arab. Ya, adapun Imam Syafi'i beliau hujjah. Ya, beliau hujjah perkataannya dalam bahasa Arab, dalam fikih pun beliau ahli, dalam hadis pun beliau ahli. Ya, masya Allah ini ya keilmuan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ini hadis ya dalam mazhab Syafi'i. Ya, bahwasanya barang siapa yang menyentuh kemaluan fal yatawaddo, hendaknya dia berwudu, yang menunjukkan itu membatalkan wudunya. Hadis ini ya juga dikuatkan oleh hadis yang sebagian ulama yakni mazhab yang bertentangan dengan mazhab Syafi'i mengkritik hadis ini, melemahkan hadis ini atau mengkritik itu rawinya wanita Busrah binti Safwan, sedangkan dia meriwayatkan tentang zakar kemaluan laki-laki yang dia tidak ahli di situ. Sebagian mengkritik hadis Busrah binti Safwan, tapi yang lebih tepat hadis Busrah itu hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih bahkan dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Beliau berkata wasahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala Al-Bukhari huwa ashahhu syai'in fi hadzal bab. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibn Hibban dan imam lainnya. Bahkan Imam Bukhari berkata, "Huwa ashahhu syai'in fi hadzal bab." Ini hadis yang paling sahih dalam bab ini, yakni bab menyentuh kemaluan. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Kata Imam Bukhari, ini hadis yang paling sahih. Ya. Bahkan hadis ini terdapat syawahidnya. Ya, seperti hadis Ummu Habibah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya disahihkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Zur'ah, dan hadis Jabir ya yang juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Abdul Bar berkata isnaduhu salih. Ya, hadis Jabir wa hadis Abdullah bin Amr bin As Diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Baihaqi dan Imam Bukhari berkata huwa indi sahih. Syawahidnya banyak dari hadis sahabat yang lain. Ini saya hanya nukil sebagian yang sahih saja. Masih ada riwayat yang lain yang itu ada kedhaifan. Intinya apa? Hadis Busrah itu sahih, tidak ada keraguan lagi. Ya, disahihkan oleh banyak para ulama. Ya. Dan ini bukan hanya pendapat Imam Syafi'i saja. Yakni apa? Bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Kata Imam Tirmidzi, huwa qalu ghairi wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa bihi yaqul al-Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ya, ini pendapat yang banyak dari kalangan sahabat, di antara Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab, ya, dan lainnya. Dan juga pendapat tabi'in, dan ini adalah juga pendapat Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rawhawai. Bisa dipahami insyaAllah ya, madhab Syafi'i membatalkan wudu karena menyentuh kemaluan. Ya, namun jika kita lihat ya, Bulughul Maram, Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Asqalani, Al-Syafi'i, dalam bab ini beliau bawakan dua hadis. Hadis Talq bin Ali dan hadis ini, hadis Busrah binti Sofwan. Ya, memang kedua hadis tersebut ya seolah-olah bertentangan. Ya, hadis Talq bin Ali dibawakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Bulughul Maram. Ya. An Talq bin Ali qala qala rajulun masastu dzakari aw qala ar-rajul yamasu dzakarahu fi shalah alaihi al-wudu. Ya, dari Talq bin Ali ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, aku menyentuh kemaluanku. Ya, sebagian lafaz ya, keraguan dari rawi bahwa ada seseorang yang menyentuh kemaluannya. A'alaihi alwudu, apakah dia wajib berwudu? Faqala Nabi SAW, la. Ya, la, harfu jawab binafin. Ya, huruf jawab meniadakan. Meniadakan apa? Meniadakan yang ada di pertanyaan. Ai laisa alaihi alwudu. La, laisa alaihi alwudu. Dia tidak wajib berwudu. Innama huwa bad'atun minka. Sesungguhnya itu yakni kemaluan bad'atun minka, hanya sebagian anggota tubuhmu. Di sebagian lafaz Tirmidzi innama huwa mudghatun. Ya, itu hanya sebagian daging dari kamu. Yakni apa? Mafhumnya sedia kemaluan tersebut tak ubahnya seperti kita menyentuh kuping, menyentuh hidung, menyentuh pipi, menyentuh tangan dan yang lainnya. Bisa dipahami? Berarti mafhumnya adalah tidak membatalkan wudu. Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Dan hadis ini ya diriwayatkan adalah Khamsah ya Imam Ahmad dan Ashabus Sunan wa Sahabun Hibban wa qala Ibnu Madini huwa ahsanu min hadits Busrah. Ali bin Abdullah ibn al-Madini. Ini ulama besar, ulama hadis besar, ya ahli dalam ilal, ahli dalam ilalul hadis. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa beliau dalam ilalul hadis itu lebih ahli daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, satu tabaqah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari belajar ilalul hadis dari Ali bin al-Madini. Ya, bahkan Imam Bukhari sangat memuji gurunya. Ya, mastasghartu nafsi 'inda ahadin illa 'inda Ibn al-Madini. Ya, saya tidak menganggap diri saya kecil kalau di sisi ulama kecuali kalau di sisi Ali bin al-Madini. Masyaallah, begitu. Ya, sungguh membesarkan Imam Bukhari kepada gurunya Ali bin al-Madini. Kata Ali bin al-Madini dia lebih sahih daripada hadis Busrah binti Safwan. Yang hadis ini yakni hadis Talq bin Ali sebenarnya ada pembicaraan tentang kesahihannya. Ya, sebenarnya saya awalnya memang tidak ingin membahas khilaf, tapi ya, setelah dipikir-pikir, kalau yang khilafnya kuat dan lagi ya minbab, ya bahaya juga menyembunyikan ilmu yang sudah kita ketahui. Ya, akhirnya saya isyaratkan secara khilaf, tapi kalau khilafnya kuat, saya rasanya nggak puas kalau ya nggak dibahas juga. Ya, belum lagi kalau kita nggak tahu apakah kita akan berulang atau membahas kitab yang lebih besar dari ini atau tidak. Kita tidak tahu. Hadis ini, yakni hadis Talq bin Ali, aslinya dikritik oleh para ulama. Ya, karena dia diriwayatkan dari jalan Ayyub bin Utbah, ya dari Qais bin Talq. Diriwayatkan dengan sanad yang lain dari jalan Muhammad bin Jabir dari Qais bin Talq an abihi ay an Talq bin Ali. yang dari dua jalan ini, yakni dari jalan Ayyub bin Utbah dan Muhammad ya bin Jabir, itu dia dhaif, dikritik. Ya, dia dikritik sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Ya. Wa qad takallama ba'du ahli al-hadits fi Muhammad bin Jabir wa Ayyub bin Utbah. Ya, sebagian ulama hadis ya membicarakan ya Ayyub bin Utbah dan Muhammad bin Jabir ini. Yani ada kelemahan di dua rawi ini. Oleh karena itu Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya tidak meriwayatkan dari jalan ini. Beliau meriwayatkan ya dari jalan ya Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan dari jalan Badr ibnu Badr ya Mulazim, dari jalan Mulazim bin Amr, dari Badr ibnu Badr, dari Qais bin Talq, dari Ali dari Qais bin Talq, dari Talq bin Ali, yang beliau katakan huwa asahhu wa ahsan. Ini sanad yang seperti ini lebih sahih dan lebih bagus, walaupun lebih nazil, walaupun sanadnya lebih nazil daripada jalan yang sebelumnya. Dan hadis ini ya disahihkan diantara oleh Ali bin Madini. Ya, dan juga Imam At-Tahawi berkata isnaduhu mustaqim ghairu muttarib. Ya, sanadnya itu lurus, yakni kurang lebih seperti sahih, tidak muttarib. Ya, sanadnya tidak muttarib. Dan sahihkan juga Imam Ibn Hibban, Imam At-Tabarani, Imam Ibn Hazm dan juga Amr bin Ali bin Fallas, yang beliau ulama hadis satu tabaqah dengan Imam Bukhari. Ya, beliau juga berkata ya, hadis ini ya ahsanu min hadithi Busra. Ya, ahsanu min hadithi athbatu min hadithi Busra. Huwa indana athbatu min hadithi Busra. Hadis ini lebih sahih daripada hadis Busra. Intinya hadis ini sahih menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama yang lain dhaif. Wallahu alam, barangkali ulama yang mendhaifkan itu tadi dia menilai dari sanad, sebagian sanad yang dhaif. Ya, sebagian sanad yang dhaif. Ya, Imam Syafi'i bukan berarti tidak tahu hadis ini, beliau tahu dan beliau dhaifkan hadis ini. Makanya Imam Syafi'i berpegang dengan hadis Busrah. Ya, dengan hadis Busrah binti Safwan. Dan ulama yang berpegang dengan hadis Talq bin Ali berpendapat tidak batal memegang kemaluan. Ya, tidak batal wudunya bagi yang memegang kemaluan. Dan ini pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Hasan Al-Basri, Rabi'ah, Imam Thawri, Sufyan Al-Thawri, Abu Hanifah dan ulama lainnya. Ya. Khilaf para ulama. Ada ulama yang berpegang dengan hadis talq tidak batal, ulama yang berpegang dengan hadis busrah dan yang semisal mengatakan batal wudunya. Sebagian ulama yang mengetahui kedua hadis ini ambil pertengahan, yakni Imam Malik. Dua-dua hadisnya sahih. Ada ulama yang mensahihkan. Ya, maka bagaimana perintah wudunya itu sunnah saja. Perintah wudunya sunnah. Fal yatawadda, yakni sunnahnya berwudu. Apakah batal wudunya? Tidak batal berdasarkan hadis Talq bin Ali. Tidak batal. Bisa dipahami? Menggabungkan. Yakni apa? Menurunkan derajat fi'il amr di hadis Busrah dan yang semisal, turun derajatnya dari wajib kepada sunnah, sehingga sunnah saja wudunya. Ya, sunnah saja wudunya. Ya, wallahu alam. Ya, kalau ada mazhab jama' dan mazhab tarjih, yakni menjama' seluruh hadis sebisa mungkin, ada mazhab yang tarjih satu hadis saja, maka itu sebenarnya ya lebih moderat dan lebih kuat mazhab yang menjama' menggabungkan seluruh hadis sebisa mungkin, dengan catatan kalau hadis-hadisnya sahih. Ya, tapi mazhab yang mertarjih ya ulama itu ya barangkali dalam ya anggapan mereka atau penilaian mereka hadis Talq bin Ali itu lemah. Sebaliknya ulama yang berpegang dengan hadis Talq bin Ali, hadis Busrah itu lemah. Ya. Ya. Wallahu alam, ya apakah dengan menjamak kedua hadis tersebut, kalaulah harus mentarjih hadis Busrah lebih kuat. Kalaulah harus mentarjih hadis Busrah itu lebih kuat. Dia lebih banyak syawahidnya dan lebih banyak ulama yang mensahihkannya. Ya, hadis Busrah lebih kuat yang menunjukkan bahwa itu sebagai pembatal wudu. Yang membatalkan wudu jika menyentuh kemaluan manusia. Ya, bagaimana jika menyentuh kemaluan selain manusia? Ya, oleh karena itu jelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni, la yanqudu massu duburil bahimah. Ya, wa fi massi quburiha qawlan. Al-Azhar annahu la yanqud. Bagaimana kalau menyentuh kemaluan hewan? Ya, maka kalau menyentuh duburnya tidak batal. Kalau menyentuh kemaluannya, yakni kubulnya, ada dua pendapat yang lebih tepat itu tidak membatalkan. Wallahu alam ini lebih tepat. Yakni kalau kubul hewan itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena hadisnya itu man massa dzakarahu. Barang siapa menyentuh kemaluannya, ya khitabnya kepada mukallaf, kepada manusia, bukan kepada hewan. Karena hewan itu tidak terkena khitab. Ya, tidak terkena khitab dalil-dalil syar'i. Kemudian yang terakhir, wa massu halaqati duburihi 'alal jadid. Ya, menyentuh ya duburihi, lingkaran duburnya, yakni tempat keluar kotorannya, 'alal jadid, ay 'alal qaulil jadid lil Imam Asy-Syafi'i. Ya, menyentuh lubang duburnya itu pun membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Dari mana? Dari keumuman lafaz man massa farjahu. Yang farj di situ mencakup kubul dan mencakup dubur. Ya, menurut Imam Asy-Syafi'i dan beliau yang perkataan hujjah dalam bahasa Arab. Ya. Sebagaimana juga jelaskan Syekh Mustafa Al-Bugha, al-madhhabul jadid maqalahu Syafi'i rahimahullah taala fi Misr tasnifan wa ifta'an. Ya, ini adalah berdasarkan madhab qaul jadidnya Imam Syafi'i, yaitu yang di fatwakan dan juga di kitab Imam Syafi'i ketika sudah di Mesir. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau berkeliling negeri-negeri kaum muslimin. Ya, sejak di Mekah, setelah belajar fikih di Mekah kepada Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid Az-Zanji, beliau ke Madinah belajar dari Imam Malik. Ya, Imam Malik kemudian beliau sempat ke Yaman belajar juga fikih ahli Yaman. Kemudian Imam Syafi'i sempat ke Irak belajar mazhab Abu Hanifah dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah itu beliau ke Mesir. Ya, setelah menjelang wafatnya Imam Syafi'i ke Mesir sekitar tahun 200 Hijriyah. Selama 4 tahun tersebut Imam Syafi'i menulis kitab dan membuka majlis. Masya Allah, 4 tahun itu dikarang Al-Umm 10 jilid segitu besarnya, 4 tahun saja. Ya, saya enggak tahu ini 4 tahun sudah khatam atau belum kitab tipis seperti ini, ya. Itu 4 tahun Al-Umm segitu tebarnya didiktekan oleh Imam Syafi'i dalam 4 tahun, ya, ilmu yang sangat banyak. Ya, didiktekan kepada muridnya. Ya, dari hafalannya, karena ilmunya Imam Syafi'i itu semua di hafalannya. Ya. Itu yang difatwakan di qaul jadidnya ketika di Mesir. Ya, wa huwa al-maqulu bihi daiman illa fi masail rajjahaha a'immatul madhhab fil qadim wa nassu 'alayha. Ya, dan qaul jadid Imam Syafi'i ketika di Mesir itulah yang difatwakan. Itulah yang difatwakan berdasarkan madhab Syafi'i kecuali beberapa masalah. Beberapa masalah yang dirojikan oleh imam-imam mazhab Syafi'i juga. Imam-imam dari mazhab Syafi'i juga yang lebih rajih qaul qadim. Lebih rajih qaul qadimnya yang mereka sebutkan, di antaranya waktu maghrib. Ya, waktu maghrib qaul jadidnya Imam Syafi'i, dan insyaallah nanti sampai, ya, saya isyarat saja. Waktu maghrib itu sempit menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i. Hanya cukup untuk wudu, menutup aurat, salat wajib maghrib, kemudian salat sunnah habis waktu maghrib. Ya. Adapun qaul qadimnya waktu maghrib itu muwassa, luas. Dari sejak terbenam bulatan matahari hingga hilang kemerahan, itu qaul qadimnya. Dan yang difatwakan masalah ini qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Ini pembatal-pembatal wudu. Ya, ada 6 hal. Apakah hanya 6 ini saja? Ya, wallahu alam, di antara dalil-dalil ada yang dibicarakan oleh para ulama memakan daging unta. Ya, memakan daging unta. Ya, sebagian ulama menilai, dan ini pendapat Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai, bahwasanya memakan daging unta itu membatalkan wudu. Dan sebagian ulama Syafi'iyah menguatkan hal tersebut. Ya, menguatkan hal tersebut bahwasanya memakan daging unta, ya, itu membatalkan wudu. Ya, sebagaimana itu dirojikan oleh Imam An-Nawawi Ya, Imam Nawawi berkata, inna fihi hadithaini sahihaini laisa anhuma jawabun syafin. Ya, bahwasanya dalam bab ini, yakni memakan daging unta membatalkan wudu, itu ada dua hadis yang sahih, hadis Jabir bin Samurah dan hadis Bara bin Azib. Ya, yang tidak, yakni mazhab Syafi'i tidak memiliki jawabun syafin, tidak memiliki jawab untuk mengatakan tidak batal wudunya. Ya, tidak batal wudunya. Ya, di antaranya ya, bahwasanya memakan daging unta itu membatalkan wudu berdasarkan hadis Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atawaddau min luhumil ghanam? Ya, wahai Rasulullah, apakah aku perlu berwudu min luhumil ghanam, karena makan daging kambing? Qala in syi'ta fatawaddau wa in syi'ta fala tawaddau. Kalau kamu mau silakan wudu, kalau kamu mau tidak usah berwudu. Takhyir. Ada takhyir, ada pilihan. Kalau mau wudu silakan, kalau tidak wudu tidak mengapa. Menunjukkan wudunya tidak batal karena makan daging kambing. Qala atawaddau min luhumil ibli? Kemudian orang tersebut bertanya, apakah aku perlu wudu karena makan daging unta? Qala na'am, fatawaddau min luhumil ibli. Kata Nabi SAW, iya, berwuduklah karena makan daging unta. Fatawaddu dengan fi'il amr. Ya, fi'il amr dan hukum asal fi'il amr adalah il wujub. Ya, menunjukkan wajib, wajib untuk berwuduk, menunjukkan wuduknya batal karena makan daging unta. Ya. Ya, dan ini qaul mu'tamad dalam madhab Ahmad dan Ishaq, dan itu yang dipilih oleh Imam Nawawi. Ya, di kitab beliau baik di Al-Majmu' maupun di Syarah Sahih Muslim, ya. Dan beliau ya berkata, ya sahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha haditsan, hadis Jabir wa hadis Bara. Ya, wa hadzal madhhab aqwa dalilan. Ya, dan mazhab ini yakni batal wudu karena makan daging unta itu lebih kuat dalilnya. Ya, lebih kuat dalilnya. Wa in kana al-jumhur 'ala khilafi, walaupun jumhur para ulama ya menyelisihi Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawih dalam hal ini. Ya. Sebagian ulama yakni membantah lagi mazhab ini, yakni mazhab bahwasanya makan daging unta membatalkan wudu. Ya, dibantah dengan apa? Bahwasanya larangan tersebut mansukh. Mansukh dengan hadis, ya, dengan hadis Jabir, kana akhirul amraini min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma massatin nar. Ya, bahwasanya perkara yang terakhir dari urusan Rasulullah SAW, dari ajaran Rasulullah SAW adalah tidak wudu, tidak perlu wudu karena memakan daging yang dibakar api. Yakni tidak membatalkan wudu. Ya. Tapi dijawab, ya, bahwasanya hadis ini umum. Yakni apa? Makan daging apa tidak membatalkan? Semua daging yang dibakar itu tidak batal. Sedangkan hadis unta itu khusus. Ya, hadis unta itu khusus. Ya, fa yam bagi taqdimul khas 'ala al-'am. Ya, kata Imam Nawawi, maka hendaknya didahulukan dalil yang khusus daripada yang umum. Tafadhal, dalil umum yang dimasak secara umum tidak membatalkan wudu. Tapi dalil unta, daging unta ada hadis khusus. Ya, bahwa itu menunjukkan batal wudunya. Ya, dari hadis Jabir bin Samurah dan dari hadis ya Al-Bara bin Azib. Wallahu alam, ya, ini pembahasan ya tentang pembatal wudu. Ya, kemudian ya Al-Qadhi Abu Suja' beliau berkata, faslun walladhi yunjibul ghusla sittatu asya. Thalathatun tashtariku fiha rijalu wan nisa. Ya, bahwasanya yang mewajibkan mandi. Ya, ada yang mewajibkan wudu, yakni membatalkan wudu, ada yang mewajibkan mandi. Dia wajib mandi dan terhitung terkena hadas akbar. Ada tiga, ada enam perkara. Thalathatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u. Yang tiga perkara bersukutu padanya laki-laki dan wanita. Yakni pada tiga yang hal yang mewajibkan wudu ini itu bisa terjadi pada laki-laki dan pada wanita. Wa hiya iltiqa'ul khitanain. Dan itu adalah ya bertemunya dua khitan, yakni khitan laki-laki dan khitan wanita. Wa inzalul mani, ya, dan keluarnya mani. Wal maut, dan kematian. Ya, kematian mewajibkan mandi. Ya, ini pembatal afwan, ini yang mewajibkan mandi yang bersukutu pada wanita dan laki-laki. Yang pertama, iltiqaul khitanain, bertemunya dua khitan. Ya, khitanain ay mawdi'ul khatni, tempat yang di khitannya. Ya. Adapun pada laki-laki, aljildatul lati tughatti ra'sadz dzakar qabla al-khatni. Pada laki-laki, kulit yang itu menutupi zakar laki-laki sebelum dia di khitan. Ketika dia di khitan, kemudian kan dibuka. Kemudian dibuka. Ujung bagiannya yang seperti orang pakai helm itu khitan. Itu bagian khitan, wilayah itu. Wilayah itu yang terhitung sebagai khitan laki-laki. Karena itu yang dibuka kulitnya. Sedangkan bagi wanita, ya, jildatun fi a'lal quburi mujawiratun li makhrajil baul. Yakni ada daging atau kulit fi a'lal qubul, di bagian atas kemaluan, tempat keluar kencingnya wanita, yang dia berseberangan atau berhadap satu deret dengan tempat keluarnya air kencing. Kalau bahasa biologinya klitoris. Ya, kalau bahasa biologinya klitoris. Yang itu yang disyariatkan untuk dipotong sedikit. Khilaf ulama tentang hukum, ya, apakah wajib atau sunnah. Ya, kalau madzhab Syafi'i itu sunnah. Sunnah saja, tidak wajib. Ya. Maka ketika iltiqaul khitanain, ya, bertemunya dua khitan, yakunu dzalika bidukhulil hasyafah fil farji. Ya. Apa maksudnya bertemu dua khitan? Yakni apa? Bulatan yang kepala yang dikhitan tadi bagian laki-laki, ya, hilang di farji wanita. Hilang di kemaluan wanita. Maka itu iltiqaul khitanain, ya, ketemu antara bagian khitan laki-laki dengan khitan wanita, dengan sudah melewati bagian klitorisnya. Ya, huwa kinayatun 'anil jima', yakni itu kinayah 'anil jima'. Maka itu mewajibkan mandi. Sawa'an kana amna aw lam yumni. Apakah dia, ya, berhubungan suami istri yang tersebut itu keluar mani atau tidak, sama saja. Ya, sama saja. Ya. Kenapa? Karena dinukil dari Imam Syafi'i, idza qala ajnabu fulanun ajnaba fulanun min fulanah ay dakhala biha wa in lam yumni. Ya, maksudnya si fulan junub dengan sebab si fulanah, yakni dia bercampur walaupun tidak keluar mani. Intinya bertemu dua khitan, yang bertemu dua khitan ini pun mewajibkan hukum had zina kalau terjadi zina. Ya, batasannya sama, hukum had zina dan juga hukum wajib mandi. Ya, batasannya sama, apakah keluar mani atau tidak keluar mani. Ya. Yang bertemu yang dua khitan ini merupakan, ya, mewajibkan mandi, ya, berdasarkan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghuslu. Ya. Apabila jalasa, yakni dia laki-laki suaminya, ya, duduk di cabangnya yang empat. Cabangnya yang empat, khilaf para ulama, ada yang bilang tangan dan kakinya, ya, kedua tangan dan kedua kakinya, ada yang bilang, ya, betisnya dan pahanya. Intinya kinayatun anil jima. Duduk kinayatun anil jima, maksudnya adalah berhubungan suami istri bercampur. Thumma jahadaha. Ya. Ya, kemudian dia berhubungan, faqat wajaba alaihi al-ghuslu, maka telah wajib baginya mandi. Di lafaz Muslim ada tambahan, wa in lam yunzil, walaupun dia tidak mengeluarkan mani, tetap wajib mandi. Ya, tetap wajib mandi walaupun dia tidak keluar mani. Ya. Hadis ini menunjukkan, ya, wajibnya mandi bi mujarradil jima, dengan semata-mata berjima, berhubungan suami istri walaupun tidak keluar mani. Ya, wallah. Tapi kalau hadis Abu Hurairah ini sebenarnya kurang tegas, dia kurang tegas untuk menunjukkan batasan, untuk menunjukkan batasan iltiqaul khitanain. Ya, yang lebih tegas itu hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, idza ya ketika ada sebabul wurudnya di riwayat yang lain. Yakni apa? Orang Muhajirin dan Ansar khilaf. Ya, orang Muhajirin dan Ansar khilaf. Ya, mana yang mewajibkan mandi? Ya, sebagian sahabat bahwasanya yang mewajibkan mandi itu semata-mata jima, semata-mata berhubungan walaupun tidak keluar mani. Ya. Sedangkan ini kalau tidak salah pendapat Ansar. Ya, sedangkan Muhajirin berpendapat bahwasanya yang mewajibkan mandi itu al-imna. Ya, keluar mani baru wajib mandi. Kalau tidak keluar mandi tidak wajib. Ya, cukup cuci kemaluan saja wudu. Ya, tidak wajib mandi. Pendapat sebagian Muhajirin. Kemudian mereka khilaf, kemudian tanya kepada Aisyah, bagaimana ini? Ya, mana yang mewajibkan mandi? Kemudian Aisyah menyampaikan hadis ini. Idza jawazal khitanul khitana wajabal ghuslu. Ya, ini lebih tegas untuk menunjukkan kepada permasalahan yang kita bahas. Idza jawazal khitanul khitana, ya, jika khitanu yakni khitan laki-laki, apakah khitan laki-laki atau perempuan, sama saja intinya dua khitan. Jika khitan zahiran tapi khitan laki-laki karena dia yang lewat, ya. Jika khitan laki-laki melewati khitan perempuan, sudah lewat bagian klitorisnya, sudah hilang bagian yang di khitan yang laki-laki, faqat wajabal ghuslu, maka sudah wajib mandi. Ya, ini lebih tegas lagi, lebih sharih. Ya, kalau hadis Abu Hurairah itu masih lafaz kinayah dia, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Imam At-Tirmidzi berkata hadza haditsun hasanun sahih. Ya, ini hadis yang hasan dan sahih. Ya. Wa huwa qawlu aktsari ahli al-'ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pendapat sebagian besar para sahabat Nabi. Yakni apa? Yang membatalkan, yang mewajibkan mandi pertemuan dua khitan. Ya, pendapat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Aisyah, ya, dan para fuqaha dari tabi'in, ya, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Ya. Maka wajib mandi dengan semata-mata bertemu dua khitan. Ya. Wallah alam, mungkin mau azan terlebih dahulu. Allah Kita lanjutkan sedikit. Alhamdulillah. Ya, kemudian yang berikutnya adalah inzalul mani, yang mewajibkan mandi. Yang kedua adalah inzalul mani, yakni keluarnya mani. Ya, keluarnya mani. Yang ini berdasarkan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah qalat, ya ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ya, Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, ya, istrinya Abu Talhah, ya, datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi. Ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Yani beliau buat mukaddimah dulu. Yani saya pertanyaannya sebenarnya buat malu, terutama bagi wanita. Tapi ini mimbab tafaqquh fiddin. Ya, tafaqquh fiddin yang seperti ini tidaklah tercela, bahkan bagus. Ya, mimbab tafaqquh fiddin. Bahkan dipuji oleh Aisyah, ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunna al-haya'u min an yatafaqahna fid-din. Ya, sebaik-baik wanita itu wanita ansar. Ya, tidaklah rasa malu mereka menghalangi dari tafaqquh fid-din. Fahal 'alal mar'ati min ghusl idza hiya ihtalamat? Apakah wanita wajib mandi jika dia ihtalamat? Jika dia mimpi, mimpi basah. Ya, mimpi berhubungan di dalam mimpinya kemudian keluar mani. Faqala Rasulullah SAW, na'am idza ra'atil ma. Kata Nabi SAW, na'am ay na'am 'alal mar'ati ghuslun. Idza ihtalamat idza ra'atil ma. Maka harus diulang seperti itu jawabannya. Yani apa? Iya, wajib bagi wanita untuk mandi jika dia mimpi basah idza ra'atil ma. Jika dia melihat air, yakni melihat air mani. Ya, melihat air mani, wanita yang mimpi basah dia wajib mandi. Yang ini juga berlaku kepada laki-laki. Ya, sama laki-laki yang mimpi basah dan dia melihat mani, maka dia wajib mandi. Ya. Jelaskan oleh Imam Ibn Battal, la khilafa bainal ulama anna an-nisaa idza ihtalamna wa ra'ayna al-maa anna 'alayhin al-ghusl. Wahukmuhunna hukmu rijal fi dhalik. Ya, tidak ada khilaf para ulama. Jika wanita mimpi basah dan melihat mani, maka dia wajib mandi. Begitu pula laki-laki, tidak ada khilaf, ya, para ulama dalam hal tersebut. Ini jika keluar mani, ya, sifat keluar maninya bagaimana? Ya, jelaskan oleh para ulama, sifat keluar maninya yang mewajibkan mandi. Ya, jelaskan. Ya, bahwasanya sifatnya itu thalathatu syurut, ada tiga syarat. Yang pertama tadaffuquhu, yakni keluarnya dengan memancar. Ya, keluarnya dengan memancar, mimma'in dafiq. Ya, keluarnya dengan memancar. Yang kedua khurujuhu biladzah, keluarnya itu dengan, ya, lezat, yakni enak. Ya. Loh, kenapa dengan dikait dengan seperti ini? Untuk membedakan mani yang keluarnya normal dengan mani yang keluar karena penyakit, misalnya karena uratnya bocor atau semacamnya, itu keluar mani. Tapi laisa biladzah. Laisa biladzah. Yang ketiga ra'yahah karihah kal 'ajin. Ya, ada bau yang khas. Ya, baunya yang khas seperti bau adonan. Ya, seperti bau adonan telur. Maka itu syarat-syarat maninya yang mewajibkan mandi. Ya. Dan kata Imam Nawawi, idza faqadatis sifat fala ghusla. Kalau sifat-sifat ini tidak ada, maka tidak wajib mandi. Kemudian nanti khilaf para ulama, bagaimana kalau maninya keluar tapi itu aslinya tidak dengan memancar. Yani apa? Dia sudah junub di awal, sudah berhubungan suami istri kemudian junub keluar. Kemudian dia keluar lagi, sisa-sisanya yang keluar. Apakah itu mewajibkan mandi yang kedua? Kemudian dia sudah mandi, kemudian keluar lagi yang sisa-sisanya yang pertama. Apakah mewajibkan mandi atau tidak? Itu khilaf para ulama. Ya, khilaf para ulama yang seperti ini. Jika keluar dari sisa-sisa yang mani yang pertama tadi, ya, maka wallahu alam saya lebih condong ulama yang tidak mewajibkan kalau yang sisanya ini. Ya, maka ya berat sekali kalau dia hanya sisa-sisanya keluar kemudian dia wajib mandi lagi. Kalau keluar lagi bagaimana? Ya. Terutama bagi wanita ini berat, ya. Kalau laki-laki ya antum enaknya aja. Ya. Yang apa? Karena wanita itu ya tempat berkumpulnya di wanita. Itu sangat mungkin sekali untuk keluar lagi. Ya, sangat mungkin sekali untuk keluar lagi yang itu bukan mani keluar yang pertama, tapi sisanya. Ya. Maka kalau wajib mandi karena itu berat. Ya. Dan lagi syarat mani yang disebutkan di dalil mimma'in dafiq, ya, dari air yang memancar. Ya. Kemudian yang mewajibkan mandi yang ketiga adalah al-maut, ya, kematian. Yang ini barang siapa yang mati maka dia wajib mandi, dimandikan oleh kaum muslimin, ya, jenazah kaum muslimin yang meninggal maka dia wajib untuk dimandikan, ya, fardu kifayah untuk dimandikan. Yang ini berdasarkan hadis yang sahih, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah SAW hina tufiyat ibnatuhu. Nabi SAW masuk menemui kami ketika anaknya, anak wanitanya meninggal. Kemudian Nabi SAW bersabda, igsilnaha thalatha, ya, mandikan ini tiga kali, ya, perintah Nabi SAW kepada para wanita, ya, dengan fi'il amr igsilnaha, ya. Di hadis yang lain, ya, ketika ada orang yang muhrim, ya, meninggal ketika hajinya, Nabi SAW perintahkan igsiluhu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan air dan sidir, ya, wa kaffinuhu fi thawbain, dan kafankan dia di dua, ya, pakaian, ya. Dan sahabat ini mandi meninggal ketika hajinya, Nabi SAW perintahkan jangan lepas kain ihramnya, ya, fa innahu yub'atsu mulabbiyan, dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Ya, maka ini juga mewajibkan mandi. Ini jika kematian wajib kaum muslimin untuk memandikannya. Ya, dan itu termasuk hak muslim atas muslim yang wajib dipenuhi oleh kaum muslimin yang hidup. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, haqqul muslim 'ala muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya adalah 6. Yang terakhir Nabi SAW sebutkan, idza mata fattabi'hu. Jika meninggal maka ikuti. Masih ada haknya. Ya, masih ada haknya di antaranya untuk diurusi jenazahnya. Ya, untuk disolatkan, diikuti jenazahnya dan juga untuk dimandikan. Ya, seorang muslim yang meninggal, ya, sungguh besar haknya, bahkan ya kaum muslimin yang lain masih memiliki kewajiban, ya, terkait muslim yang meninggal tersebut. Ya. Wallahu alam, barangkali ini yang bisa, ya, kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.